Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah, kekasih kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika adab kita uraikan, maka tujuan dibalik kita menyebutkan dan menguraikan adab adalah agar kita mendapatkan berkah dari setiap apapun yang dilakukan. Dibalik adab ada berkah. Meninggalkan adab menyebabkan terjauhnya kita dari keberkahan. Kita akan berbungkuskan kecelakaan serta laknat. Maka adab ini penting. Kemarin petang, sore, di Madrasah Putra, saya sudah sampaikan kepada anak-anak kami di Madrasah Putra, dahsyatnya menjaga adab. Karena dengan menjaga adab, ternyata kita selamat, kita sehat, kita kuat, kita diberkahi, dan kita terjaga. Ya kan? Dan tanpa adab, kita pasti celaka. Umpamanya adab masuk WC. Adab masuk WC kaki kiri, baca doa. Ternyata, kalau kita lakukan itu, tidak ada satupun setan dan jin khubuts dan serta jin khaba'ith yang mampu menyakiti kita. Bahkan kita digaibkan oleh Allah dari pandangan mata mereka. Ini contoh. Adab makan duduk. Adab minum duduk. Adab makan dengan tangan kanan dan baca bismillah. Ternyata dalam adab ini ada kesehatan yang besar. Melanggar adab ini kita semuanya akan sakit. Usus kita akan bermasalah. Banyak penyakit-penyakit yang tidak ditemukan ini akhirnya akan terjadi. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, hamba-hamba Allah yang kami sayangi, yang kami cintai, serta para asatif dan asatidah, muallim dan muallimah, mudarrib dan mudarribah. Sekarang kita akan menyebutkan adab, karena kata para sahabat, kami tidak belajar Al-Quran sebelum kami belajar adab. Sementara kita sudah terlanjur, kita sudah banyak mengajarkan Al-Quran, sementara kita sendiri dan anak-anak yang kita didik, banyak yang belum mengerti adab. Nah sekarang kita bertekad akan tamatkan kitab ini. Tapi tentu saja penamatan kita, menamatkan kitab ini bukan dalam artian tahliliyan, yaitu terperinci, karena gak cukup waktunya. Tapi kita akan membacakan secara mujmalan atau secara global. Secara global. Makanya semuanya ada pegang kitab kan? Semuanya pegang kitab. Loh, enggak ada kitabnya. Hah? Apa? Berdua. Ayo buka. Ayo dibuka. Sekarang dibuka. Kami akan berikan panduan praktis sedikit. Awal daripada kitab kita itu bab 2. Lihat pada bab 2 keutamaan para penuntut ilmu. Sebelumnya membahas masalah pengantar-pengantar yang berkaitan dengan ilmu. Dan itu tidak usah saya singgung dulu sekarang. Tidak usah untuk kita uraikan sekarang, karena ini sifatnya bisa meluas kalau yang apa nama pengantar ya. Tapi kalau bab 2 keutamaan para penuntut ilmu, dimulai dari keutamaan para penuntut ilmu. A, keutamaan belajar. Dalam hal ini hampir rata-rata kita sudah dapatkan ilmunya, ya. Kita sudah mendapatkan informasi dan kita sudah uraikan sebelumnya bahwa sangat banyak sekali keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Rasanya ini nggak perlu lagi kita uraikan sekarang. Untuk anak-anak kami, Abah juga sudah menyampaikan pada kalian tentang hebatnya posisi para penuntut ilmu, sebagaimana hebatnya posisi para penyampai ilmu dan pengajar ilmu. Tapi di B, ini penting, nah, baru kita masuk. Adab penuntut ilmu pada dirinya. Adab para penuntut ilmu pada dirinya. Coba lihat di halaman 3, halaman 10. Ketemu? Baik, kita lihat yang pertama. Membersihkan hati. Membersihkan hati. Dalam menuntut ilmu ini, selama hatinya kotor, ilmu tidak bisa masuk. Di sini disebutkan apa yang kotor-kotor itu di hati? Dendam, iri hati, dengki, kikir, emosi, amarah, sombong, angkuh. Coba lihat, orang sombong bisa masuk gak ilmu ke dia? Enggak. Apaan kamu? Siapa sih lu? Kan begitu kan? Kalau orang kayak gini bagaimana bisa masuk ilmu? Karena dia sudah kotor duluan hatinya. Lah ilmu itu cahaya. Oleh karena itu, penuntut ilmu, adab yang pertama pada dirinya adalah hatinya bersihkan dulu. Tidak pantas seorang penuntut ilmu hatinya kotor. Orang yang hati kotor itu akan berdampak pada mulutnya. Mulutnya pasti mengeluarkan yang kotor-kotor. Hatinya kotor maka mulutnya betul-betul comberan. Bau mulutnya. Yang keluar selalu saja yang buat orang luka. Ya. Tapi kalau hati bersih, ilmu yang dianya adalah cahaya akan tembus kepada kaca yang bening dan bersih. Hati itu ibarat kaca, kata Imam Syafi'i. Kalau kaca itu bersih, cahaya akan tembus. Tapi kalau kacanya kotor, keruh, maka tidak ada cahaya yang bisa masuk. Baik. Ini ringkas daripada makna membersihkan hati. Anak-anakku sekalian, adab kalian yang pertama, nah para muallim dan muallimah, adab yang pertama sebagai penuntut ilmu, dan bagaimanapun muallimah ini masih dalam tahap penuntut ilmu enggak? Iya, saya pun sama. Semua kita sama, cuman dengan siapa kita menuntut ilmu? Tentu saja dengan orang yang lebih berilmu dari kita. Agar ilmunya tembus, agar ilmunya masuk, kita diperintahkan untuk bersihkan hati. Sama persis orang yang diruqyah, Pak Nang. Orang yang diruqyah, tapi hatinya masih punya dendam. Enggak tembus ruqyah itu. Kita sudah tes ini. Orang yang masih menyimpan rasa sakit hati pada orang lain, selama rasa itu masih dipeliharanya, maka tidak akan mempan ruqyah untuknya. Sulit tembus. Ya. Jadi bersihkan. Bersihkan. Baik. Selanjutnya, adab yang kedua penuntut ilmu. Perhatikan adab yang kedua penuntut ilmu. Memasang niat yang baik dalam menuntut ilmu. Jangan dengan menuntut ilmu ini menginginkan dunia. Saya ingin disegani orang banyak. Saya ingin agar sejajar dengan para ulama. Lalu saya dihormati. Saya ingin agar nanti mudah cari kerja. Saya ingin menjadi dosen atau menjadi rektor di universitas. Saya ingin nanti menjadi penasehat presiden di bidang spiritual. Saya ingin nanti menjadi kekanwil dalam urusan agama dan sebagainya. Selama niatnya bukan Allah, selama itu dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dia akan menjadi keledai. Ilmu dia ada ilmunya. Tapi ilmu yang tidak berkah itu apa ciri-ciri ilmu yang tidak berkah? Anak-anak apa? Apa ilmu ciri-ciri ilmu yang tidak berkah? Ciri-ciri ilmu yang tidak berkah? Ayo, apa pernah menyampaikan ini? Ciri-ciri ilmu yang tidak berkah, silakan. Apa ciri-ciri ilmu yang tidak berkah? Ilmunya ada, ayatnya hafal, hadisnya hafal, kitabnya menguasai, tapi tidak semangat dan tidak kuat mengamalkannya. Itu ciri ilmu tidak berkah. Ya? Enggak semangat mengamalkannya, enggak ada kekuatan untuk mengamalkannya. Ciri ilmu yang berkah adalah dia terangsang untuk mengamalkan. Setiap dapat yang baru, dia langsung berpikir bagaimana bisa merealisasikannya. Seperti pernyataan Abdullah ibnu Mas'ud. Kami tidak menambah tambahan ilmu lagi, ayat lagi, sampai yang lama sudah kami amalkan. Yang lama itu yang kemarin. Jadi begitu rakusnya mereka mengamalkan ilmu. Itu namanya ilmu yang berkah. Jika ilmu tidak berkah, sekali lagi, cirinya apa? Tidak terangsang untuk mengamalkannya. Tidak bergairah mengamalkannya. Dan tidak merasa bersemangat mengamalkannya. Apaan? Jilbab-jilbab dalam. Hah? Udah gini-gini aja udah cukup dah. Ini menandakan ilmu yang dia terima tidak berkah. Kenapa? Salah satu adabnya mungkin ada pada dirinya sombong. Dia angkuh. Ya? Atau dia memang orang yang di hatinya masih kotor. Nggak mau dibersihkan. Dinasehati ngelawan. Ini ciri-ciri orang yang hatinya kotor. Orang macam gini, susah ilmu akan berkah untuknya. Susah ilmu akan dia dapatkan. Baik, jadi memasang niat yang baik dalam menuntut ilmu apa maksudnya? Niatkan adalah untuk karena Allah satu. Yang kedua, jangan, kalau kita enggak tahu, kalau kita lakukan kita berdosa kan. Makanya harus kita cari tahu agar tidak berdosa. Terus yang ketiga, ini yang namanya niat yang baik itu, satu karena Allah ingin dapat pahala. Yang kedua, dan ini enggak ada di buku nih, enggak ada di diktat, catat aja enggak masalah, ya. Saya ulangi, yang pertama, niatkan dapat pahala dari Allah, dapat ridha dengan menuntut ilmu. Yang kedua, niatkan dengan berilmu kita jadi tahu mana-mana yang tidak boleh, mana-mana yang haram, mana-mana yang dilarang agar jangan sampai kita kerjakan. Kedua. Ketiga, dengan menuntut ilmu kita jadi tahu mana-mana yang diperintahkan, mana-mana yang dimotivasi oleh Allah dan oleh Rasul untuk kita kerjakan. Dengan menuntut ilmu kita jadi tahu mana pahala yang besar, sehingga kita merasa rugi jika tidak termasuk orang yang mengerjakannya. Ini adab, ya. Adab seorang penuntut ilmu yang kedua adalah niatkan niat yang baik. Apa niat yang baik? Colong diulangi kembali. Satu, mencari ridho Allah dan pahala dari Allah. Yang kedua, ingin mengetahui apa-apa yang diharamkan oleh Allah agar kita tidak mengerjakannya. Makanya Allah berfirman, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakan, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang tidak berilmu, maaf, coba saja ketika kita lihat di luaran sana, dia pakai jilbab, tapi jilbabnya star helm. Nyetak di kepala, leher pun tercetak, ya kan? Kemudian dadanya pasti, dan jilbab itu masuk ke dalam baju, ya kan? Harusnya baju itu tertutupi oleh jilbabnya. Ini malah di dalam. Akhirnya tonjolan dadanya nampak. Ukuran pinggulnya kebaca. Bahkan warna bra-nya juga ketahuan. Ini menandakan orang yang tidak berilmu. Beda dengan orang yang sudah berilmu. Orang yang sudah berilmu, dia akan memakai pakaian yang tebal, yang longgar, yang menutup aurat, dan standar aurat dia juga tahu. Makanya Allah berkata, katakan, kamu beda enggak orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Beda. Beda. Baik, hamba-hamba Allah sekalian, itu yang kedua dari niat baik. Yang ketiga, niat baiknya apa? Niat yang baik adalah ingin mengetahui mana-mana yang besar pahalanya, mana-mana yang punya keutamaan-keutamaan besar di sisi Allah, di sisi Rasulnya, agar jangan sampai terlewatkan. Kenapa orang-orang mau pergi berjihad? Karena ada ilmu, dia tahu keutamaan jihad mengalahkan haji, keutamaan jihad mengalahkan seluruh amalan-amalan apapun dalam Islam. Makanya dia terbakar semangatnya pergi berjihad. Itu orang-orang berilmu, ya. Beda dengan orang yang tidak berilmu. Jadi dia tidak ingin terlewatkan. Oke. Adab orang yang berilmu itu dia yang kedua. Sekarang yang ketiga, adab orang berilmu pada dirinya memanfaatkan waktu secara baik. Ini adab. Wahai anak-anakku sekalian, wahai para muallim-muallimah, wahai putri-putri madrasah mulazamah, wahai seluruh kesatria-kesatria madrasah mulazamah putra, dengarkan baik-baik, seorang penuntut ilmu adabnya tidak ada waktu yang sia-sia. Maka main catur itu bukan tipe penuntut ilmu. Nonton TV bukan tipe penuntut ilmu. Ya? Bersenda gurau menghabiskan waktu sambil mancing bersama-sama bukan tipe penuntut ilmu. Yang dikerjakannya olahraga para penuntut ilmu pasti beda. Olahraga para penuntut ilmu pasti beda. Olahraga orang-orang yang tidak menuntut ilmu beda dengan para penuntut ilmu. Olahraga penuntut ilmu pasti yang sunnah. Dia baca apa olahraga sunnah? Bela diri, gulat, pedang, lari. Olahraga dalam Islam itu enggak nyakitin fisik loh. Benar. Kalau main bola kaki, rata-rata patah tulang, kering, kemudian kesleo sana-sini, terjadi enggak? Benturan kepala, terjadi. Ya, itu bukan olahraga para penuntut ilmu. Olahraga para penuntut ilmu itu, kata Rasulullah, lomba lari. Lomba lari emang nyakitin sesama, enggak kan? Ya, makanya benar kata Pak Herman yang sniper archer dari Jakarta. Beliau mengatakan, jika ada full body contact, ya, latihan bela diri tapi dalam bentuk tarung bebas, harus ada pelindungnya. Kalau gak ada pelindungnya, jangan. Karena itu sudah melanggar sunnah. Dalam sunnah tidak boleh saling menyakiti, walaupun itu latihan. Makanya naik kuda, kemudian lari, berenang, ya, kemudian apa lagi? Memanah, ya kan, memanah, gulat, ya. Itu adalah olahraga orang-orang yang berilmu. Nah, kalau dia membuang waktunya untuk dalam olahraga sunnah ini, Allah ridho semuanya. Makanya kata Nabi, ada permainan-permainan yang kalau dia main, bukan saja Allah ridho, tapi malaikat turun menyaksikan permainan itu. Satu kata Rasul, memanah. Yang kedua, berkuda, melatih kuda, latihan dengan kuda, ya. Kemudian berpacu kuda, ikut pacuan kuda, bahkan nonton pacuan kuda. Rasulullah suka sekali nonton pacuan kuda, sebagaimana nonton pacuan panah. Pacuan panah apa nama? Lomba memanah. Jadi olahraga seperti ini adalah olahraga penuntut ilmu. Bukan Ustadz melarang kalian main bola kaki, ya. Bukan Ustadz melarang kalian main bola kaki, kan sudah dibuat juga gawangnya. Hanya saja, kalau kalian mau banding-bandingkan, masih ada nggak waktu untuk main bola sepak, bola kaki, sementara olahraga bela diri kita banyak yang mau diulang-ulangi. Kemudian olahraga kuda masih banyak yang belum mahir. Memanah, udah memanah belum? Belum. Anak panah sudah 3, Abah titipkan di madrasah, udah 3. Busurnya. Ada kan? Kenapa tidak? Hah? Nah, belum nyampe, udah disuruh ambil waktu itu kan? Berarti udah gak salah Abah. Abah menyuruh Abah katakan, ambil. Ambil anak panahnya sekalian. Yang putri sudah? Yang putri sudah. Ada melepaskan anak panah gak? Hah? Latihan. Apa? Ya baik. Intinya yang dimaksud di sini adalah tidak membuang-buang waktu. Nah, setiap penuntut ilmu itu, setiap waktu itu adalah berharga. Di tangannya adalah kitab Ustadz Dr. Andes Muhammad Talib. Ustadz Dr. Andes Muhammad Talib, siapa dia? Amir Majelis Mujahidin yang sekarang. Menurut Nur Kholis Majid, menurut orang-orang senior yang udah banyak yang meninggal dari kalangan orientalis, dari kalangan sepilis, beliau mereka mengatakan benteng ilmu Indonesia ini adalah Muhammad Talib. Benteng ilmu maksudnya apa? Selama dia masih hidup, sulit untuk mencari orang yang bisa mengalahkan beliau dalam segi ilmu, dalam segi mantik, dalam segi debat. Karena informasinya, ilmunya luas. Ternyata beliau ini kutu buku. Kalau diajak orang main, dia mensyaratkan, saya mau main tapi saya pegang buku. Mau dia main tapi dia pegang buku. Kalau dia main sepak bola, pasti dia maunya jadi gawang, penjaga gawang. Dan itu megang buku loh. Nanti kalau orang tua awas, oh, baru dia lihat tuh, ya. Kalau enggak dia baca. Ini tipe penuntut ilmu seperti yang terjadi pada ulama-ulama kita zaman Saisu, ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu mereka tidak jauh dari guru, tidak mau jauh dari guru, sebagaimana mereka juga enggak pernah mau jauh dari buku. Jadi buku dan guru adalah keseharian sang penuntut ilmu. Buku dan guru. Kalau bersama guru, dia bisa baca kitab di samping guru. Jadi gurunya sambil makan, gurunya sambil apa? Dia urut, dia ngurut gurunya sambil pijat kaki gurunya. Dia bertanya, guru menjawab. Dia bertanya, guru menjawab. Itu para penuntut ilmu. Enggak mau dia sia-siakan waktunya tanpa bertambah ilmu satu hari itu. Satu hari itu harus ada ilmu yang bertambah. Seperti kata Imam Syafi'i, seperti pernyataan Imam Ahmad Ibn Hanbal, tidak boleh berlalu satu hari, melainkan dalam hari itu wajib ada ilmu yang bertambah. Wajib ada ilmu yang bertambah. Apakah hadis yang bertambah hafalan kita? Kalau ayat, mereka dari kecil-kecil dah hafal duluan. Tapi hadis bertambah. Pengetahuan yang baru tentang masalah fikih, tentang masalah ilmu-ilmu yang lain, makin hari makin bertambah. Ini terjadi pada Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husayni. Beliau dalam usia 64 tahun ketika itu. Ngajar kami kitab Sahih Bukhari dari lepas subuh sampai jam 10 malam. Istirahatnya cuma sholat dan makan. Cuma itu istirahatnya. Dia nyampaikan terus materi. Ya kayak kita bedah kitab sekarang ini. Tapi dari pagi sampai jam 10 malam. Habis itu, selepas 10 orang pada bubar, sebagian masih menahan diri bertanya-jawab dengan beliau. Jam 11 kami sudah pada bergelimpangan. Kan merasuk ikhudah, duduk seharian. Lalu, orang yang terakhir di antara kami tidur, Ini persaksian orang yang terakhir tidur di antara kami yang hadir di Jakarta ketika itu. Jam 11:30 dia masih ada, masih membaca. Bahkan ada yang 12:30 belum tidur di antara kami, lewat di depan kamar Sheikh. Dilihat Sheikhnya masih membaca. Tahu enggak di mana dia membaca? Ada 9 sampai 11-12 buku dikembangkannya di atas tempat tidurnya. Banyak kalau lo. Di atas tempat tidurnya dia kembangkan buku. Di sini buku terbuka itu. Ah, sini laptop. Dia baca-baca-baca, kemudian dia menulis. Dia baca-baca, dia menulis. Dia kasih tanda. Masya Allah. Kemudian orang yang paling pertama di antara kami semua yang bangun. Ada yang bangun jam 2, ada yang bangun jam 2:30. Pasti melihat Sheikh itu masih membaca. Sehingga kami sempat sesekali bertanya, Sheikh, kami tidak melihat engkau tidur. Kapan engkau tidur, wahai Sheikh? Pakai bahasa Arab ya. Ma ra'aika ma ra'ainaka tanam. Ra'ainaka tastayqiz wa anta taqra'ul kitab. Wa fin nahar tulqil muhadarah. Wa nahnu jalisuna indak. Apa kata beliau? Kata beliau, saya tidur. Tapi saya tidur di atas kursi. Saya tidur di atas kursi, di depannya kitab, dia tidur. Di mana dia terbangun, maka dia membaca lagi. Satu lembar atau 1.5 lembar, dia ambil kesimpulan, dia pindahkan ke laptop. Ya. Kemudian seandainya dia ngantuk lagi, dia kembali, pejamkan matanya, dan dia terbangun kembali. Begitulah yang dilakukannya bertahun-tahun. Kami bertanya, Sheikh, bukankah kutubut tis'ah sudah dalam kepala Sheikh semua? Al-Quran, kutubut tis'ah tahu? Seluruh hadis-hadis Nabi sudah dalam kepalanya semua. Ya, sudah dalam kepalanya semua. Kitab-kitab apa yang kita sebut, dia tahu semua. Apa kata beliau? Yang saya pelajari dari ilmu Islam ini masih sangat sedikit. Dan yang belum saya pelajari masih sangat banyak. Demi Allah katanya. Kalau seandainya menikah dalam agama itu tidak ditekankan, saya tidak akan mau menikah, kata Syekh itu. Saya ingin habiskan hari-hari saya dalam menuntut ilmu. Membaca kitab, belajar, mendatangi guru. Menuntut ilmu, baca kitab, belajar, mendatangi guru. Ya, begitu. Orang yang berilmu, menuntut ilmu, tidak ingin ada waktunya yang berlalu dengan sia-sia. Mungkin kita tidak sanggup sampai ke level yang tadi kita ceritakan. Minimal jangan ada penuntut ilmu yang waktunya berlalu sia-sia. Nah, menurut Said, apa kira-kira yang bisa terhitung bahwa kita sia-siakan waktu kita? Coba masing-masing anak-anak abah siapkan jawabannya. Apa kira-kira yang menyia-nyiakan waktu? Said? Cepat. Haris? Iya, main-main. Main-main itu menghabiskan waktu. Tapi kan ada main-main yang sunnah kan? Imam? Apa contoh? Yang menyia-nyiakan waktu. Jawab dengan mudah, dengan cepat. Tidur berlebihan. Tidur tidak pada waktunya. Itu contoh kan? Kemudian apa lagi? Fajar? Hah? Ngobrol. Ngobrol yang tidak menambah ilmu. Ngobrol yang tidak menambah ilmu. Ngalur ngidul. Cerita tentang ini, cerita tentang itu. Enggak nambah ilmu. Ya? Hafiz? Hah? Apa nak? Ganggu teman. Ganggu teman. Itu jelas waktu yang tidak bermanfaat. Baik, semua kita sudah bisa pasti membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, adab penuntut ilmu pada dirinya. Menjaga dirinya dalam rasa syukur dan cukup dengan yang sederhana. Ini adab penuntut ilmu. Adab penuntut ilmu itu enggak banyak nuntut. Sambalnya kok sedikit, nasinya kok warnanya kuning, ya. Ini kok apa airnya warnanya gini, ya. Ini kok baun apa? Kalau di orang yang tanahnya kayak tanah gambir gitu, ya airnya kok payau, kayak begitu kan? Enggak. Para penuntut ilmu itu dia merasa syukur dengan alhamdulillah ada air, saya bisa mandi. Walaupun baunnya masih baun lunau, walaupun baunnya masih baun apa nama? Yang kayak air kita di homeschooling, yang disedot payau, rasa bon besi, ah sudah, alhamdulillah, ya, dapat baju, dapat snack. Penuntut ilmu itu melihat snack yang ada, kalau dia tidak mau dia diam, Kalau dia suka, dia makan. Sekali dia makan, dia tidak mau sisakan. Dia akan habisi. Para penuntut ilmu di Arab, yang kami tahu, yang kawan-kawan kami tahu. Jadi, mereka kan enggak tahu bahwa yang gulai sambal yang kita buat itu full cabai dan cabainya cabai rawit. Kita berikan kepadanya, dia ambil satu sendok. Orang Arab kan enggak bisa makan sambal pedas. Ya, karena bentuknya enggak bentuk sambal. Mereka mana pernah kita buat, mereka belum mengerti kalau gaya buatan sambal kita itu pedas. Kalau mereka tahu itu kan semacam tomat yang di apa? Nah, itu paham mereka tuh. Jadi sekali mereka ambil, kami katakan, cara makannya bagaimana katanya? Gelimangkan dengan nasi. Dia gelimangkan dengan nasi. Ya, dia gelimangkan dengan nasi. Lalu makanlah sesuap demi sesuap. Dia mulai memakan. Dia tahan. Jahannam. Saking panasnya dia bilang jahannam. Tapi dia makan terus. Kenapa? Prinsipnya mereka tidak mau membuang apa yang sudah. Ya, tidak mau. Makanya yang cara yang benar itu ambil sedikit dulu. Jangan ambil banyak nanti ternyata enggak enak ditinggal. Baik. Para penuntut ilmu dia bersyukur dengan yang ada. Hari ini apa? Nasi goreng. Alhamdulillah. Hari ini apa yang ada? Kita di pokoknya suami kita sesekali masakin untuk kita. Ternyata dia masak kebanyakan garam. Suami kita bertanya, gimana dek masakan abang? Mantap bang. Alhamdulillah syukron bang. Janji di hati ke depan gak mau lagi minta abang masakin. Gitu. Jadi mensyukuri yang ada. Kemudian tidak merisaukan yang tidak ada. Jadi ayam ke ayam, ayam ke ayam. Ya Allah, coba tanya pesantren yang lain. Tempe yang ala tempe silet. Tipis. Tempenya tipis. Itu pun sekali seminggu. Mana yang mantan DS di sini? Mantan DS siapa? ini korban. Mantan DS beliau. Ah, itu satu. Beliau angkat tangan. Ustaz Amin. Coba yang di DS itu, sayur itu direbus. Dikasih bawang, kasih garam sedikit. Udah gitu aja. Selama berapa lama itu? Sampai tamat. Dapat sesekali tempe, itu udah kaya kali. Itu pun silet. Tebal-tebal silet. Kalian di sini makan pakai cabai, dimasak dengan masakan ala Padang yang enaknya minta ampun. Hah? Lalu membayangkan yang enggak ada. Sekali minta enggak tanggung-tanggung, minta sate Madura. Minta ya Allah ya Rabbi. Kasihanlah orang nawarkan kita sesekali, kasihan juga lah yang menawarkan. Timbang-timbang juga lah kantongnya sedikit. Ya. Baik, syukuri dia bawa apa? Dia bawa martabak. Bilang alhamdulillah, makasih banyak apa? Makasih banyak amah, makasih banyak. Ya. Jangan besok ganti ya, jangan bawa yang ini lagi ya. Bukan tipe penuntut ilmu seperti itu. Guru juga begitu. Dihidangkan lontong untuk kita di sini, ya. Jangan tiap hari lontong, lontong, lontong, lontong. Ya. Gaya Bani Israel kan gitu ketika diturunkan mana dan salwa. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Hai Musa, kami dah bosan dengan mana salwa, mana salwa. Apa bunyi ayatnya? Apa bunyi ayatnya? Idh qala ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard. Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Yang dia minta adalah yang tumbuh dari bumi. Yang turun dari langit udah enggak mau. Itu gaya Bani Israel. Nah, kita maksudnya begini, kalau di sini dikasih oleh asrama. Ini kan sekarang yang putra alhamdulillah lagi dapat makanan enak-enak ya. Ya, dapat makanan enak. Enggak selalunya, enggak selalu. Nanti satu hari Allah wafatkan ibu itu umpamanya. Ibunya ada, astagfirullahaladzim. Minta maaf ya, itu contoh. Tapi dia akan tetap wafat pada jadwalnya. Hah? Oh, dia masak bakso. Ini ya apa? Bude pula. Teteh. Teteh itu kami yang panggil. Kalau kalian panggil apa anak-anak? Bude kan? Masak yang enak, itu maunya kan? Enggak selamanya. Nanti sesekali pasti ada masakannya yang tidak enak. Atau Umpamanya Madrasah Mulazamah mengalami krisis keuangan, lalu makanannya berubah menjadi sangat ekonomis. Menjadi sangat ekonomis. Oke. Intinya orang penuntut ilmu, dia bukan makanan yang akan dikeluhkannya. Tapi kenapa hari ini tak belajar? Kalau tak datang Ustaz hari itu dia gelisah. Kami ingat para penuntut ilmu waktu di Tawalib dulu. Ada alumni Tawalib sini? Ada alumni Tawalib sini? Ada. Beliau seorang. Aku juga. Para penuntut ilmu yang sekarang pada berhasil ya. Ketika guru tidak datang, mereka pergi ke pustaka. Nah, ini baru para penuntut ilmu tuh. Mereka pergi ke pustaka, bukan ke warung ngobrol-ngobrol. Pai kalapau duduk di koperasi, lalu makan lotek, makan apa tuh gado-gado, makan onde-onde, mentang-mentang punya duit. Enggak, para penuntut ilmu itu dia gelisah ketika guru tidak datang. Para penuntut ilmu itu saat guru datang, dia bersyukur dengan cara guru menyampaikan yang mungkin saja kalem. Ada pada dirinya keberkahan yang, dia kan ada guru yang menyampaikannya berapi-api kan. Ya ada yang menyampaikannya orator, kita semangat. Ada yang guru menyampaikannya datar aja. Tapi ikhlas loh, dia nyampaikannya dari sini. Ya, kalau kita menyambutnya dengan adab penuntut ilmu, insya Allah ilmunya itu mindah, berkah. Kita lanjut. Menjaga dirinya dalam rasa syukur dan cukup dengan yang sederhana. Para penuntut ilmu, dia tidak, bukan tipe orang yang silau dengan kemilau dunia. Silau dengan kemilau dunia, dia tidak termasuk. Karena para penuntut ilmu selalu bersyukur dengan apa yang ada dan qanaah dari yang tidak ada. Bersyukur dengan apa yang ada dan qanaah dari apa yang tidak ada. Dia merasa cukup dengan apa yang ada dan zuhud dengan yang tidak ada. Zuhud dengan tidak ada. A nanado disyukuri, A yang tidak ada dizuhudkan. Bisa membedakan maknanya? Qanaah dan zuhud. Qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang didapat, apa yang ada. Zuhud adalah tidak rakus dengan yang tidak ada. Itu namanya zuhud. Sehingga kalau ada orang lain punya, dia merasa tidak harap. Bilo dan kepunyo rumah sarancaknya, bilo dan kepunyo to sarancak tu, dia tidak harap. Itu namanya zuhud. Tapi kalau ada, walaupun hanya punya mobil carry jelek, dia bersyukur alhamdulillah. Walaupun hanya punya sepeda butut, dia bersyukur alhamdulillah. Dan dia tidak rakus dengan orang yang punya sepeda BMW, BMX ya, BMW mobil ya. Baik. Taib. Kelima, adab penuntut ilmu pada dirinya yang kelima, membagi waktu secara baik. Mesti pandai. Coba lihat di sini kitabnya, lihat di masing-masing kitabnya. Waktu terbaik untuk menghafal dan mengingat ilmu adalah waktu sahur. Waktu sahur. Nah, terus di bawahnya, waktu terbaik untuk membahas materi adalah pagi hari. Bidang-bidang ilmu keilmuan adalah di waktu pagi hari. Waktu terbaik untuk menulis adalah tengah hari. Menulis, ya, adalah tengah hari. Kemudian waktu terbaik untuk mentelaah dan mengulang pelajaran adalah malam hari. Ulangi pelajaran siang tadi, telaah pelajaran siang tadi itu malam hari. Kemudian hafalan di waktu malam jauh lebih baik dibanding di waktu siang. Ayo anak-anakku, malam biasanya kita ngapain? Tidur. Tidur itu kalau lepas isya sahih. Kalau sempat kita bangun jam 11, lakafah. Itu sebenarnya sungguh sangat cukup. Belajarlah. Ilmu yang dipelajari, ilmu yang dihafal di malam hari, daya ingatnya sempurna. Ilmu yang dihafal di malam hari, tapi tidur dulu ya. Tidur lampunya jam 9, 10, 11, umpamanya. Bangun kita. Dari jam 11, 12, 1, 2, 3. Kita menghafal nih. Habis itu tidur. Tahajudlah kita di penghujung menghafal. Tahajudlah kita kira-kira setengah jam. Tidurlah sampai subuh. Lihat bangun subuh itu segar. Ilmu yang kita pelajari malam tadi itu kayak siang harinya kayak terang gitu. Kayak terang. Dan ini kami praktekkan waktu kami ujian dulu di Al-Azhar. Waktu kami ujian dulu di Libya. Siapa yang akan besoknya ujian, kami biasanya menghafalnya malam. Menghafalnya malam. Nanti kira-kira sejam atau dua jam menjelang subuh baru kami tidur. Ya. Tapi syaratnya ba'da isya, ba'da isya kami cepatkan tidur. Kami tidak main biasa kami suka main ini. Main pingpong, suka juga main apa? Basket. Pokoknya suka main-main lah kami di kan di Libya itu masih sering musim panas gitu kan. Suka main-main. Tapi ketika sedang ujian enggak, kami ba'da isya enggak ada ngobrol, kami segera tidur. Nanti jam-jam setengah 11 atau jam 11 kami bangun. Jam 12, jam 1, jam 2 sampai jam 3 kami menghafal. Ya Allah, enggak pernah kami menyangka. Enggak pernah. 3 juz itu ibaratnya 3 juz itu bisa kita hafal dalam satu malam. 3 juz. Bisa kita hafal dalam satu malam. Ini keajaiban menghafal di malam hari. Menghafal di malam hari. Nah, nanti 1 jam atau 2 jam menjelang subuh bangunlah. Tidurlah. Tidurlah, kemudian subuhnya pastikan jam waker itu di pangkal telinga. Iya. Dan maksimalkan bunyinya. Tang! Kita akan bangun. Kalau zaman pelajaran Shaolin dulu, ada kalau udah masuk waktunya, itu air sagadang apa kok? Itu siap itu, langsung tumpah tuh. Basah dia, langsung bangun dia. Itu kalau para pesilat, para ahli-ahli ilmu bela diri Shaolin dulu, gitu gayanya supaya dia cepat. Disiplin bangunnya. Kita juga bisa pesankan begitu sama guru kita. Nah, sama Ustaz Fadil, Ustaz. Nanti kalau saya enggak bangun, satu ember air siramkan ke muka saya, Ustaz. Cuma siapkan keikhlasan hati kalau itu terjadi. Jangan sampai keluar pula ilmu ninjutsunya ngelawan Ustaz Fadil, ya. Keluar pula pedangnya. Ustaz bangunkan orang pakai siram air. Baik anak-anakku sekalian, bangunlah kalian ketika kalian sudah maksimal malamnya belajar. Malam belajar. Malam belajar. Dari jam berapa, Mam? Dari jam berapa? Jam 11. Lah kita sebagian besar umat Nabi sekarang ini jam 11 baru mulai tidur. Betul? 3 jam yang sebenarnya oksigen paling lemah dan paling rendah itu adalah ba'da isya sampai jam 12. Itu paling lemah, itu paling rendah. Tidak baik kalau tubuh kita masih punya aktivitas, mata kita masih buka. Nggak baik. Yang paling bagus itu adalah tidur pada jam itu. Maka maksimal kesehatan kita. Bangunlah jam 11 atau jam 12, rasakan belajar pada jam-jam itu. Ketika semua orang tidur. Menghafal pada jam itu, rasakan kuatnya hafalan. Bagi-bagi yang merasa selama ini punya gangguan dalam masalah menghafal, bangunlah jam-jam segitu. Coba tes. Caranya supaya nggak ngantuk, mandi. Iya bro, betul. Bangun tidur, mandi. Nah ini nanti Mu'alimah Nur, Darul Mutaqin yang kita katakan itu, anaknya kecil-kecil di sana. Ternyata Masya Allah anak-anak itu bangunnya jam 1:30 Mu'alimah. 1:30 mereka bangun. Supaya anak-anak tidak ngantuk, padahal mereka kecil-kecil itu. Mereka kecil-kecil. Arzak mana Arzak? Arzak berapa umur sekarang nak? 12. Oh, udah besar Arzak. Umurnya 9, 8, 7. Umurnya yang paling tinggi itu 11 tahun. Jadi mereka ini dibangunkan padahal tidurnya jam 9. Tidurnya jam 9. Dibangunkan 1:30. Mereka menghafal, menghafal, menghafal, menghafal, menghafal. Sampai 1 jam jelang subuh mereka baru disuruh tidur kembali. Hafalan mereka kalau dites sekarang terbalik. Dites sekarang, insya Allah kami kan survei ke sana besok nih. Anak-anak kita yang di sana, adik-adik kalian yang di Darul Muttaqin. Disuruh dia menghafal dari membaca hafalannya. Pokoknya kita baca ayat ngacak gini kan. Baca dia sambung tuh. Surat apa? Dia bacakan suratnya. Juz berapa? Juz sekian. Halaman berapa? Halaman sekian di baris kesekian. Coba baca terbalik. Dia baca terbalik ke atas. Dari ayat 30 ke ayat 29, ayat 28, ayat 27. Dia bisa begitu. Saya tanyakan sama Pak Ike. Pak, iko kasadu anak mudiku atau surangku saja? Ah, silakan tes yang lain. Gitu. Silakan pilih anak mana saja. Ternyata belajar menghafal tengah malam itu memang dahsyat. Menghafal tengah malam adalah dahsyat. Bandingkan dengan orang nonton tengah malam, main game tengah malam. Kebalikan 100%, rusak otaknya. Maka menghafallah. Wahai para penuntut ilmu, ya, bagilah waktu dengan baik. Jadi panduan waktu yang dari sini sudah bagus. Lanjut. Keenam, memilih makanan yang halal dan sederhana dalam makan. Halal itu penting sekali. Anak-anakku sekalian, Ustadz sekarang sudah apa sekarang ini sangat geram sekali, ya. Saya sekarang ini sangat geram sekali kalau ada pesantren yang di situ menyediakan pop mie, menyediakan Indomie, menyediakan Supermi, atau makanan-makanan yang label halal muinya halal jadi-jadian. Tahu label halal jadi-jadian? Dibuat bulat, lalu tulisan halal gede. Bukan halal resmi yang stempel resmi milik LPP MUI yang bagus gitu. Itu satu. Yang kedua, umat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, kulu mimma fil ardi halalan toyiban. SS yang ada halal enggak? Ada halal MUI-nya, halal Pak Ustaz. Tapi toyib enggak dimakan? Ternyata Nabi melarang umatnya. Jangan makan atau minum apapun yang dalam kondisi dingin menggigil. Enggak boleh. Begitu juga jangan makan apapun atau minum apapun dalam kondisi panas yang masih menggelegak. Panas yang baru saja itu enggak boleh. Dua-duanya merusak kepada lambung dan melemahkan imun. Oke. Baik. Jadi perhatikan. Memilih makanan yang halal sekaligus toyib. Karena makanan berdampak kepada hafalan. Makanan berdampak kepada hafalan. Kalau bukan milik kita, nak, jangan dimakan. Nampak di meja, ada kurma. Umpamanya, selama kurma itu enggak jelas siapa pemiliknya, sebaiknya diumumkan. Kalau enggak ada pemiliknya, serahkan pada muallim. Kemudian, kalau kita minta izin, diizinkan, baru boleh dimakan. Sampai begitu kita waroknya. Sebab dampak dari makanan yang tidak halal kepada hafalan ini sangat kuat sekali dampaknya. Kepada hafalan sangat kuat sekali dampaknya. Makanan yang tidak halal. Atau makanan yang tidak thayyib bagi kesehatan. Dagingnya no halal enggak dimakan? Contohnya daging keledai. Daging keledai. Halal enggak dimakan? Halal enggak dimakan? Halal. Thayyib enggak? Tidak. Kenapa? Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya agar jangan memakan daging keledai. Apalagi otak keledai. Banak-banak. Banak-banak dalam tengkurak kepala keledai itu jangan dimakan. Orang yang makan benak keledai, dia akan cepat sekali menjadi bahlul. Benar. Orang akan cepat sekali menjadi bahlul. Seperti orang disihir langsung menjadi bodoh. Dia makan benak keledai hari ini, besok dia sudah mulai seperti orang linglung. Ya. Dagingnya juga berbahaya. Walaupun tidak haram, tapi dia tidak thayyib. Begitu. Contoh, Pak Nal suka enggak apa tuh namanya yang bagian dalam paru itu? Jeroan. Suka enggak Pak Nal? Suka sampai kini masih? Alah kurang, alhamdulillah. Itu halal tapi tidak thayyib. Halal tapi tidak thayyib. Lemak-lemak gajibo. Gajibo, hah? Halal enggak? Halal, tapi thayyib tidak? Tidak. Makanya Nabi memerintahkan umatnya, ambillah dari hewan ternak yang kamu sembelih daging padatnya dan tinggalkanlah lemaknya, bahkan jangan dimakan yang Nabi betul-betul dan para sahabat menjauhi apapun dekat-dekat perut. Hah? Kita para penuntut ilmu jangan makan yang itu kotor. Kotor. Namanya akhirnya andua. Iya, usus. Nah, usus-usus itu tinggal lah itu. Usus itu sampai berkumpulnya ciri di sini. Nah, itu yang dibersihkan. Bagaimanapun bersihnya, tetap saja zat-zat dari kotoran itu sudah menyatu menjadi dinding dalam usus. Betul tidak? Bakunyahi di awak, yola ilaha illallah. Anduk juga begitu. Anduk, bukan anduk pengering badan ya. Maksud itu anduk untuk tempat taiknya, bagian dalam lambung, tempat taiknya sapi, tempat taiknya kambing. Kan ada anduknya itu, balapi-lapih itu kan. Hah? Ada lor yang ketujuh itu. Termasuk deh yen. Tapi saya sudah tobat. Hah? Setelah kita mengetahui bahwa makanan itu memang halal tapi tidak thayyib, penuntut ilmu tinggalkan. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة